أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. Baik, kita memasuki hadis yang ke-88. Qala an Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Rawahu Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Rawahu Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walau antalqa ahaka biwajhin talik. Meskipun hanya engkau bermuka, berwajah dengan wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, untuk tidak meremehkan sedikit pun dari kebajikan, kebaikan. Dikarenakan dengan al-ma'ruf, dengan kebaikan, dengan hasanat, ini akan memperberat timbangan amalan seorang hamba. Sehingga tidak boleh untuk diremehkan. Barang siapa yang timbangan amalan kebajikannya lebih berat dibandingkan amal kejelekannya, dia akan masuk surganya Allah SWT. Sebaliknya, apabila seorang hamba timbangan kejelekannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikjikannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga tidak diperbolehkan dan jangan sampai meremehkan yang namanya al-ma'ruf. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahasanya, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Mungkin kalau kita mau nilaikan, berapa sih nilai separuh kurma? Tidak bernilai. Hampir-hampir awal tidak bernilai. Nah, tapi dengannya, akan menjaga diri seorang dari nerakanya Allah SWT. Dan demikian pula di sana ada hadis Nabi SAW tentang al-baghaya, seorang wanita pezina di umat yang sebelumnya. Dia masuk ke dalam surga dengan apa? Memberi minum seekor anjing. Kalau ini ma'ruf kepada binatang, bagaimana al-ma'ruf kepada bani jinsih? kepada manusia sama manusia, tentunya lebih. Dan bermuka manis ataupun berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaranya inilah merupakan bentuk al-ihsan ilal khalq. Sedangkan ayat disebutkan oleh Hasan al-Basri tentang al-ihsan ayam al-khalq, yaitu dengan badul ma'ruf atau kaful ada wa badlun nada wa talaqatul wajah. Kaful ada ayam mencegah dari menyakiti orang lain. Sebisa mungkin seorang untuk tidak menyakiti orang lain. Ini bentuk ihsan kepada al-khalq. Kemudian yang berikutnya, wabadlun nada, ibadul ma'ruf, untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan demikian pula talaqatul wajah, untuk bermuka berseri-seri tatkala berjumpa dengan samanya, dengan saudaranya. Yang mana kita ketahui martabatul ihsan ini adalah apa? Martabah yang tinggi dalam al-Islam. Sehingga dari hadis ini mendorong kita semua untuk berupaya, berusaha untuk melakukan al-ma'ruf dan jangan meremehkannya. Jangan meremehkannya. Karena dengannya akan memberatkan timbangan al-hasanat yang seorang sangat buntu kepada al-hasanat di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini mungkin yang dapat kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kalamnya Rasulullah SAW taala masih terkait masalah Al-Qur'an kalamullah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin bahasannya bacaan-bacaan manusia tatkala membaca Al-Qur'an, demikian pula Al-Qur'an tatkala ditulis di mushaf-mushaf, maka ini tidak mengeluarkan keberadaan Al-Qur'an adalah kalamullah sebagaimana hakikinya. Dikarenakan suatu al-kalam yudhaf ila man qala mubtadi'an la ila man qalahu muballighan mu'addiyah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa huwa kalamullahi hurufuhu wa ma'ani. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah SWT. Huruf-hurufnya serta makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga Al-Quran terdiri dari huruf. Yang dengan huruf-huruf tersebut terbentuk suatu kata, suatu kalimat. Yang memiliki makna. Wala wa huwa kalamullah hurufu wa ma'anihi. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Walal ma'ani dunal huruf. Al-Quran bukanlah kalam Allah SWT semata-mata hurufnya. Sementara maknanya tidak, bukan merupakan kalam Allah. Dan demikian pula bukan hanya sekedar maknanya, tetapi hurufnya bukan merupakan kalamullah. Ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam akidah al-wasitiyah. Kemudian juga beliau sebutkan, tatkala beliau rahmat Allah membawakan ayat-ayat yang terkait tentang sifat al-kalam, yang kemudian juga beliau menyebutkan tentang Al-Quran, yang mana kita ketahui Syaikhul Islam Rahimahullah Ta'ala dalam risalahnya Wasithiyah, beliau di fasal yang pertama ataupun juz yang pertama membahas ayatus sifat, kemudian di bagian yang kedua yang belakang menyebutkan tentang ahadisus sifat, sehingga akan berulang. Beliau katakan di dalam membawakan ayat-ayat tentang sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qawlu ta'ala wa man asdaqu minallahi qila wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim wa kallama Allah Musa taklima. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila. Maknanya tidak ada seorang yang lebih jujur, yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istifham di sini maknanya adalah la ahada asdaq. Tidak ada seorang pun yang lebih jujur, yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya mengatakan fa inna astaqal hadis kitabullah. Sungguhnya ucapan yang paling jujur adalah kitabullah. Oleh dari itu mereka, orang-orang awam, meskipun itu ada suatu yang tidak masyru', tidak ada dasarnya, mereka setelah membaca Al-Quran membaca apa? Sadaqallahul Azim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saidnya sini adalah waman asdaqu minallahi qila. Al-Qawl, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan tentang sifat Al-Kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Isa ibn Maryam. Syahidnya di sini apa? Wa idh qala Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Isa ibn Maryam. Kemudian ayat yang berikutnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih, wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu. Sidqan wa adla. Jujur dalam pengkhabarannya. Adlan dalam hukum-hukumnya. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang dapat menggantikan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Syaitnya adalah watamat kalimatu rabbik. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau bawakan, wa qawlu ta'ala minhum man kalamallah. Ayat ini sebelumnya wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah SWT berbicara kepada Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan. Dikatakan oleh mereka para ulama, ayat ini fi'il tatkala didatangkan masdarnya, maf'ul mutlaknya, maka ini apa? Menafikan adanya majaz. Sehingga menunjukkan tentang hakikinya, tentang hakikatnya. Benar-benar Allah SWT berbicara kepada Musa alaihissalam. Dan di sana ada seorang Mu'tazili memerintahkan kepada seorang qari untuk membaca wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga yang berbicara siapa? Musa alaihissalam sebagai fa'il. Allah SWT sebagai maf'ulnya. Maka sang qari mengatakan bagaimana dengan firman Allah SWT wa lama ja'a Musa wa kallamahu rabbuh. Maka apa? Seorang Mu'tazili tersebut apa? Terbungkam, terdiam. Kemudian yang berikutnya yang beliau bawakan wa qawlu ta'ala minhum man kalamallah. Dan di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah SWT, man kalamallah, ada orang-orang yang Allah SWT ajak berbicara langsung. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT berbicara. Memiliki sifat al-kalam. Kemudian ayat yang berikutnya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa AS datang ke miqat kami. Wa kallamahu rabbuh. Allah SWT berbicara kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah SWT berdasarkan iradah dari Allah SWT. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau bawakan wa nadaina min janibi turil aymana wa qarrabnahu najiya. Wa nadainahu min janibi turil aiman wa qarrabnahu najiya. Dan kami memanggilnya. Allah SWT memanggil Musa alaihissalam. Anida ini panggilan dari kejauhan dengan suara yang keras. Min janibi turil aiman. Dari sisi, dari dekat apa? Bukit Tur al-Aiman. Wa qarrabnahu najiya. Kemudian kami mendekatkannya dan najiya, munajah. Munajah ini pembicaraan antara dua atau tiga orang. Yang tentunya tidak menggunakan suara yang keras. Berbeda dengan nida. Kemudian membawakan firman Allah SWT, wa idnada rabbuka Musa an itil qaumadz dzalimin. Dan ingatlah tatkala Allah SWT nada rabbuka Musa, tatkala Allah SWT memanggil Nabi Musa alaihissalam. Syaitnya juga di sini apa? Adanya nida, panggilan. Dan firman Allah SWT, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Dan Allah SWT memanggil keduanya, Nabi Adam dan Hawa alaihissalam. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon tersebut? Syaitnya di sini juga apa? Nida, panggilan. wa yawma yunadihim fayakulu mada ajabtumul mursalin. Pada hari tatkala Allah SWT memanggil mereka, fayakulu mada ajabtumul mursalin, Allah SWT mengatakan, apa sambutan kalian terhadap mereka para rasul? Sini juga dengan apa? Nida, dengan panggilan. Wa qawlu ta'ala wa in ahadu minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manah. Kemudian aja yang beliau bawakan yang berikutnya, wa in ahadu minal musyrikin. Dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin istajarak, meminta keamanan, meminta perlindungan. Sebagaimana kita ketahui, Al-Kufar terbagi menjadi tiga. Zimmi, orang kufar, orang musyrikin yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dikatakan kafir zimmi. Yang mana mereka dituntut untuk membayar jizyah, membayar upeti. Jenis yang kedua adalah harbi yang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah al-musta'man, yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan keamanan. Maka di sini adalah tatkala ada seorang musyrik yang ingin, yang meminta untuk diberikan keamanan, maka untuk diberikan keamanan. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengarkan kalamullah SWT. Mana sampai dia mendengar orang yang membacakan Al-Quran kepadanya. Syaitnya sini adalah hatta yasma'a kalamullah. Wa qawlu ta'ala wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Demikian pula firman Allah SWT yang beliau bawakan, wa qad kana fariqun minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka, kaum musyrikin, yasma'una kalam Allah. Mereka mendengarkan kalamnya Allah SWT. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Kemudian mereka mentahrifnya. Setelah mereka memahaminya. Setelah mereka mengetahuinya. Yuriduna yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengganti kalamnya Allah SWT. Sebenarnya sini adalah mereka mendengarkan kalamnya Allah SWT. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahasanya kalamnya Allah SWT masmu, dapat didengar. Kemudian firman Allah SWT, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih. Watlu ma uhiya ilaik. Dan bacakanlah ma uhiya ilaik, apa yang telah kuwahyukan kepadamu. Min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatih. Di sini juga menunjukkan bahasanya dibaca. Menunjukkan terdiri dari huruf dan kalimat. Ini ayat-ayat yang beliau bawakan yang menunjukkan tentang sifat al-kalam bagi Allah SWT. Kemudian beliau rahmat Allah membawakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran. Baik, pada pun ayat-ayat yang terkait tentang Al-Quran, insya Allah kita ambil pada waktu yang akan mendatang. Wallahu a'lam.